Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa Muhammad. Nastamir. Kita lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Madhumah Baikuniyah. Dari sebelum maghrib tadi. Sekarang kita masuk kepada apa ya? Taniyah. Yang kedua. Anna fi naqlihi musalsalan hakada. Salisan ya tadi. Tapi keduanya tadi belum selesai. Nah, ulang yang kedua. Tanian, anna fi naqlihi musalsalan hakada hatta lidarajati wasfi halir rawi fihi dalilun ala tamamid dhabtir rawi dhabtir ruwati wa anna ba'dahum qad dhabata hatta halal rawi hina rawahu fahuwa yazidul haditha kuwatan. Yang kedua ni mas. Jadi anna fi naqlihi musalsalan hakada. Sesungguhnya pada penukilan hadis dengan musalsal itu seperti ini. Hatta lidarajati wasfi halir rawi, hingga pada derajat sifat keadaan perawi. Paham? Saya ulangi. Hadis musalsal itu apa? Polal maulal. Hadis musalsal. Hadis musalsal maulal. Hah? Juga. Asyik. Pak Buang apa tadi? Hadis yang punya serial bersambung. Ya. Kalau bisa dikatakan hadis musalsal itu adalah antum catat lagi. Tak bingung. Jadi hadis musalsal, ya hadis musalsal. Ini adalah di dalam Imam Baikuni rahimahullah mengatakan musalsalun kul ma'ala wasfin ata. Ia adalah yang datang dengan satu sifat. Dia adalah hadis yang datang dengan satu sifat. Kul ma'ala wasfin ata. Katakanlah ia adalah yang datang dengan satu sifat. Maksudnya adalah hadis yang datang di atas satu sifat yang tertentu dari para perawinya. Baik sifat ini dalam bentuk penyampaian atau mengenai keadaan perawinya. Paham? Saya ulangi. Hadis yang datang di atas satu sifat yang tertentu dari para perawinya. Baik sifat ini dalam bentuk penyampaian atau mengenai keadaan perawinya. Maka itu disebut hadis musalsal. Paham ya? Nah. Kemudian dari tadi yang kita sudah bahas tentang faedah musalsal. Musalsal itu apa? Kaidahnya, faedahnya apa? Yang pertama adalah hakikatnya ini adalah seni yang jarang. Di mana apa? Para perawinya bersepakat di atas satu keadaan tertentu. Ya. Ini faedahnya. Kemudian juga sanian yang kedua adalah anna fi naqlihi musalsalan hakada. Dalam penukilan hadis musalsal itu seperti itu. Disepakati dengan satu kondisi yang sama. Bahkan hatta li darajati wasfi halir rawi. Bahkan atau hingga pada derajat sifat keadaan perawi. Fihi dalilun ala tamami dhabtir ruwati. Ini adalah dalil akan kesempurnaan dhabt, penguasaan para perawi, penguasaan hadis dari para perawi. Ya. Wa anna ba'dhum qad dhabata hatta hala rawi hina rawahu. Bahkan sebagian mereka telah menguasai hingga keadaan perawi tatkala meriwayatkan. Artinya apa? Dia menguasai kalau perawinya itu kondisinya seperti itu. Maka fahuwa yazidul haditha quwatan. Maka hal tersebut menambah kekuatan hadis. Hal tersebut maksudnya apa di sini? Keadaan di mana sebagian para perawi itu menguasai hingga keadaan perawi yang diambil hadis darinya. Paham sampai di sini? Salisan yang ketiga. Salisan. Faedah yang ketiga ketika membahas hadis musalsal itu adalah annahu kana tasalsulu mimma yuqarribu ila Allah sara fihi ziyadatu qurbatin wa ibadatin mithlu ma fi hadisi Mu'adin radhiyallahu anhu inni uhibbuka fala tad'anna. Disebutkan di sini annahu kana tasalsulu mimma yuqarribu ila Allah. Sesungguhnya tasalsul itu termasuk perkara yang mendekatkan diri kepada Allah. Tasalsul itu artinya apa? Berserial. Ya. Berserial. Berserial tapi kondisinya sama. Ini adalah termasuk apa? Dari apa-apa yang bisa mendekatkan diri kepada Allah azza wajalla. Perkara yang mendekatkan diri kepada Allah azza wajalla. Sara fihi ziyadatu qurbatin wa ibadatin. Sehingga pada tasalsul tersebut terdapat tambahan kedekatan dan ibadah. Tambahan kedekatan kepada Allah dan ibadah. Mislu ma fi hadis Mu'ad. Sebagaimana hadis Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal meninggal tahun berapa, Mas? 18. Allahumma barik. Ahsantum. Ya. Ini kalau dijelaskan di sini inni uhibbuka fala tada'anna. Itu lafaz asalnya adalah dari Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, inni wallahi la uhibbuka fala tada'anna fi duburi kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini diriwayatkan Abu Dawud, Nasa'i, Imam Ahmad dan hadisnya sahih. Di mengatakan ya Mu'ad. Ya Mu'ad, inni sesungguhnya aku wallahi bersumpah lagi. Inni itu sudah penegasan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah lagi, wallahi demi Allah. Wallahi la uhibbuka. Aku benar-benar mencintaimu. Itu ada tiga ta'kidat. Yang pertama ini sesungguhnya aku. Kemudian wallahi demi Allah. La uhibbuka. Aku benar-benar mencintai. Ya Allah. Tiga. Tiga penegasan. Fala tada'anna. Jadi fala tada'anna fi duburi kulli salatin an taqula Wahai Mu'ad, sesungguhnya aku, wallahi demi Allah, la uhibbuka, aku benar-benar mencintaimu. Fala tada'anna, dan jangan pernah engkau tinggalkan. Fi duburi kulli salatin, di setiap selesai salat. Antakula, hendaknya engkau mengucapkan, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, a'inni. Allahumma a'inni. Ya Allah, a'inni. Bantulah aku. Ala dikrika. Untuk senantiasa berzikir kepadamu. Wa syukrika. Dan bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika. Dan memperbaiki, senantiasa memperbaiki ibadah kepadamu. Ini adalah wasiat Nabi SAW kepada Mu'ad. Agar tidak pernah ditinggalkan setelah selesai sholat fardu. Dan ini dalil bahwasanya maksud dubur kulli shalah, ya, dubur itu di belakang. Bisa sebelum salam dan setelah salam. Dua-duanya boleh. Yang ini bisa dilakukan sebelum salam maupun setelah salam. Nah. Ya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Dan dijelaskan di sini tentang hadis ini mengandung kondisi yang sama. Ini musalsal, Mas. Kenapa seperti itu, Mas? Karena di situ dalam kondisi yang disepakati sama. Dan ini bahwasanya tasalsul itu mendekatkan diri kepada Allah Azza Wajalla. Karena di dalamnya ada banyak sekali bagian dari ibadah. Nah, kita lanjutkan. Ini hadis dari Mu'ad bin Jabal. Nah, di sini jelaskan fa kaunu kulli wahidin minar ruwati yaqulu lithani inni uhibbuka kana hadha mimma yazidu fil iman wa yazidu al-insana kurbatan ila Allah ta'ala li'anna min awsaqi 'ura al-iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Antum lihat di situ. Fa qawnu kulli wahidin, kondisi keadaan masing-masing perawi, menyeruati. Ya, keadaan masing-masing perawi. Yaqulu lisani, setiap satu perawi itu mengatakan kepada perawi yang selanjutnya, yang kedua, inni uhibbuka, aku sesungguhnya benar-benar mencintaimu. Terus itu di setiap tobaqotnya, setiap tingkatannya para perawinya mengucapkan apa, inni uhibbuka, inni uhibbuka, inni uhibbuka. Nah, sesungguhnya aku mencintaimu. Ini adalah termasuk sesuatu yang menambah keimanan dan menambah kedekatan manusia kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Li'anna min awsaqi 'ura al-iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Karena sesungguhnya termasuk sekuat-kuat tali keimanan adalah al-hubbu fillah, cinta karena Allah, wal-bughdhu fillah, dan benci karena Allah. Paham sampai di sini? Nah, nah, Jadi tadi yang kaitannya dengan sanadnya di Abu Dawud, nah. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk pada bait yang ke-12. Tsumma qala al-mu'allif rahimahullah. Kemudian mu'allif rahimahullah, Imam Baiquni rahimahullah melanjutkan. Kita sampai sekarang pembahasan hadis Aziz. Jadi kita tulis di sini. Tsumma qala mu'allif rahimahullah Azizu Marwi itsnaini aw tsalatsah. Masyhuru Marwi fawqa ma tsalatsah. Hadis Aziz, ya. Azizun, Aziz, hadis Aziz adalah marwi itsnaini aw tsalatsah, adalah perawinya dua atau tiga hadis, ya, itu hadis dua atau tiga perawinya. Dan masyhurun, hadis masyhur marwi fauqa ma thalathah, hadis masyhur adalah perawinya lebih dari tiga. Jadi kalau Aziz tadi dua atau tiga, kalau yang masyhur lebih dari tiga. Dan ini tidak dipakai untuk laki-laki yang menikahi dua istri atau menikahi tiga istri atau sampai empat. Enggak. Wah, itu seorang Aziz. Berarti bujuni luru. Enggak. Tidak berlaku seperti itu. Ini dalam hadis, apa? Mustalah hadis saja, Mas. Paham? Jadi jangan sampai kemudian diselewengkan. Penyelewengan yang tidak ada contoh sebelumnya, maka tidak perlu dipakai. Nah, di sini jelaskan dzakara al-muallif rahimahullah fi hadzal baiti qismaini min aqsamil hadithi. Qismaini min aqsamil hadithi wa huma al-aziz wal mashhur wa bihima وبهما يتم التاسع والعاشر من أقسام الحديث التي في النظم. Penulis rahimahullah menyebutkan dalam bait ini dua macam dari macam-macam hadis, yaitu keduanya adalah al-aziz dan al-masyhur. Al-aziz dan al-masyhur. Wa bihima, dan dengan keduanya يتم التاسع والعاشر من أقسام الحديث maka menjadi sempurna yang ke-19 ya at-tasi wal ashir salah ke-19 ke-19 dari macam-macam hadis yang ada di syair penulis. Paham? Maka antum sebutan di situ. At-tasi'u wal-ashiru. 9 dan 10 maksudnya. Ke-19. Yang ke-9 dan yang ke-10. Nah. Yang ke-9-nya Al-Aziz, Al-Masyhurnya ke-10. Paham sampai sini? Nah. Loto-loto. Pan kopi lah. Jadi min aqsamil hadithi dari macam-macam hadis, pembagian hadis allati fi nadhmi di mana di dalam nazm dalam syair ya totalnya ada berapa syair Mas? Kita lihat di awal itu ada 34 syair. Kalau dulu di rumah hafal ini. Rumah hafal. Nah, nanti insya Allah kalau sudah sampai bait selanjutnya, kita baca bait itu dari awal. Di setiap kajian dimulai, itu dibaca baitnya. Agar apa? Agar ada ittisal wa ittisal baina darsul awal ila akhir dars biar ada keterikatan antara yang pertama sampai syair yang kita bahas sekarang itu baru ke 11. Nah, sekarang kita masuk ke 12. Nah. Al-Azizu fil lughati. Al-Aziz secara bahasa ma'khudun min 'azza idza qawiya. Ma'khudun Aziz diambil dari apa? Kata Azza. Ya, sayang Azizinya kita enggak datang hari ini. Wah, semoga di lain kesempatan beliau dimudahkan. 6. Jadi Al-Aziz ma'khudun min Azza. Idza qawiya. Jadi azza wa jalla sama dengan aziz, Mas. Allah azza wa jalla. Jalla diambil kalau azza itu dari aziz dipakai menjadi aziz, jalla menjadi jalil. Paham? Azza wa jalla. Aziz wa jalil. Ini pembentukannya sama. Paham ya? Maka disebutkan di sini secara bahasa diambil dari kata azza. Idza qawi apabila kuat. Maka orang yang aziz itu orang yang kuat. Sama halnya itu dipakai untuk lafzul mustarik. Lafzul mustarik itu apa? Lafaz yang dipakai bisa untuk al-khaliq dan makhluk. Bisa dipakai untuk al-khaliq dan makhluk. Misalnya apa? Kita mengatakan ya akhil aziz. Ya Syekh Al-Aziz, ya Ustaz Al-Aziz, boleh. Lihtiram, untuk menghormati. Untuk apa? Menjadikan itu ngewongke. Ya. Nah. Walahu ma'anin ukhra. Dia itu punya makna-makna yang lainnya. Seperti apa? Minhal quwwah. Ya. Makna dari azza apabila kuat atau juga quwwah. Kuat. Yang kuat. Al-quwwah yang kuat. Wal-ghalabatu yang mendominasi. Al-ghalabatu yang mendominasi. Wal-imtina'u yang kuasa dalam mencegah. Yang kuasa dalam mencegah. Al-imtina'u yang kuasa dalam mencegah. Lakin alladhi yuhimmuna fi babil mustalahi huwal ma'na al-awwal wa huwal quwwatu. Namun yang menjadi konsentrasi pembahasan kita dalam bab mustalah ini adalah, jadi bab mustalah hadis ini adalah makna yang pertama, yaitu al-quwwah. Itu apa? Kekuatan. Kekuatan. Paham sampai di sini? Nah. Kemudian, amma fil istilahi, secara istilah, makna secara istilah, bahwa ma rawahu isnani an isnaini ila an yasila ila muntahas sanadi. Jadi ana ulangi, amma fil istilahi, secara istilah bahwa hadis ahad itu adalah hadis aziz, ya hadis al aziz itu adalah ma rawahu isnani an isnaini ila an yasila ila muntaha sanadi. Jadi hadis al aziz itu adalah yang diriwayatkan oleh dua orang perawi, dari dua orang perawi, dari dua orang perawi sampai akhir dari sanad. Paham maksudnya di sini? Jadi ketika antum mendapati sanad suatu hadis, sanadnya itu masing-masing dua-dua terus. Itu dua-dua terus. Nah. Paham ya? Hah? Apa? Iya. Sabar. Jadi dari misalnya, contoh dari Rasulullah SAW kepada sahabat. Nah, sahabatnya dua. Kemudian dari dua ini ke bawahnya lagi hanya diriwayatkan dua lagi. Terus masing-masing tobaqot dua saja. Paham sampai sini? Jadi di sini termasuk hadis aziz ini termasuk hadis ahad. Ya, lawan dari hadis mutawatir. Paham ya? Nah. Nah. Nah. Wal muallif huna lam yashtarit. Wal muallif huna lam yashtarit an yakuna marfu'an wa yashmalu al marfu'a wal mawqufa wal maqtu'a. Li'annahu qala marwithnaini. Marwithnaini. Walam yakul marwithnaini marfu'an. Walihada fa'innahu la yushtaratu fil azizi an yakuna marfu'an. Dilingkari yang marfu'annya itu mas. Itu karena ada penjelasan yang cukup perlu adanya fokus antum di situ. Ana ulangi. Wal muallif, penulis di sini. Huna di sini, lam yashtarit, tidak memberikan syarat. Tidak memberikan apa, Mas? Syarat. An yakuna marfu'an, tidak memberikan syarat bahwasanya hadis aziz itu harus marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis marfu' itu apa? Hadis yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayashmalu, maka hadis aziz itu meliputi juga marfu, mauquf, maqtu'. Kenapa? Li'annahu qala marwitsnaini. Karena Imam Baiquni mengatakan marwitsnaini. Yang penting diriwayatkan dua orang. Walam yakul, dan beliau tidak mengatakan marwitsnaini marfu'an. Diriwayatkan dua orang secara marfu. Tidak mengatakan seperti itu. Imam Baiquni tidak mengatakan bahwasanya hadis itu diriwayatkan dua orang harus marfu. Bukan. Marfu'nya enggak ada di situ. Maka di situ bisa dibawa kepada pembahasan yang marfu, mauquf, maqtu'. Walihada fa'innahu la yushtaratu fil azizi an yakuna marfu'an. Maka dalam hadis aziz, ya, tidak diisyaratkan dalam hadis aziz itu harus dalam keadaan apa? Hadisnya marfu. Paham sampai sini? Nah. Kemudian kita lanjutkan. Wa wajhu tasmiyatihi azizan. Dan alasan penamaan aziz, penamaan hadis aziz. Kenapa suatu hadis disebut aziz maksudnya? Li'annahu qawiyya bi riwayatits tsani. Karena hadis itu kuat dengan periwayatan dua orang. Hadis itu kuat dengan periwayatan dua orang. Wa kullama katsura mukhbiruna izdada al-haditsu aw al-khabaru quwwatan. Manakala lebih banyak orang yang mengabarkan suatu hadis atau berita, maka akan bertambah kuat. Akan bertambah apa? Kuat keotentikannya, Mas. Tentang khabar tersebut, tentang kabar berita tersebut. Nah. Fa'innahu law akhbaraka thiqatun bi khabarin thumma ja'a thiqatun akhar fa akhbaraka bi nafsil khabari ثم جاءك الثالث ثم الرابع فأخبروك بالخبر لكان هذا الخبر يزداد قوة بازدياد المخبر به. نعم انتم لي هذه السنين seandainya seorang yang thiqah terpercaya datang mengabarimu dengan suatu kabar. Tsumma ja'a thiqatun akhar, kemudian datanglah orang thiqah yang kedua. Fa akhbaraka bi nafsil khabar, kemudian mengabarkan dengan kabar yang sama dengan thiqah yang pertama. Tsumma ja'a tsalitsun, kemudian datang yang ketiga, thiqah yang ketiga, Mas. Perawi yang terpercaya yang ketiga. Fa akhbaruka bil khabar. Ya. Mereka mengabarkan dengan kabar yang sama. Lakana hadzal khabaru, maka kabar ini yasdadu quwatan. Maka kabar ini bertambah kekuatannya. Apanya, Mas? Validasinya, Mas. Validasinya bertambah kuat. Ini bukan huak, Mas. Karena apa ini? Validasinya kuat. Ya. Kenapa validasinya kuat? Bisdiyadil mukhbiri bihi, dengan bertambahnya orang yang mengabarkan berita tersebut. Paham sampai di sini? Nah, kita mengabarkan bahwa insya Allah besok ada tafsir Al-Quran di Warung Mujarab pagi. Ya, pagi jam 8 sampai jam 9.15. Kemudian diikuti dengan pembersih, bersih-bersih lahan di mana? Sukran. Nah, ketika ada berita seperti itu, kemudian bukan hanya satu orang yang memberitahukan, tapi banyak orang, maka berita itu apa? Valid, Mas. Itu bukan hoax. Bukan karangannya Rian, tapi apa? Ini semua sudah menjadi validasinya, sudah menjadi konsensus, kesepakatan bersama, misalnya. Paham ya? Ini contoh bahwasanya semakin banyak orang yang mengabarkan, maka berita itu validasinya akan bertambah kuat. Nah. Wa qaluhu. Nah, adzan dulu. Sudah waktu adzan. Ayo. Bismillah. Man sayu'addin. Nah, kita lanjutkan. Waqauluhu aw salasatin. Waqauluhu aw salasatin. Aw litanwi'i. Aw di sini litanwi'i. Wa min haitsu shighati yuhtamalu an takuna للخلاف لكنه لما قال فيما بعد مشهور مروي فوق ما ثلاثة عرفنا أن أو هنا للتنويع يعني أن العزيز هو ما رواه اثنان عن اثنين إلى آخره أو ما رواه ثلاثة عن ثلاثة إلى آخره فما رواه ثلاثة عن ثلاثة إلى منتهى السند يعتبر في رأي المؤلف عزيزا لأنه قوي بالطريقين الآخرين. Nah, ini perkataan penulis rahimahullah. Atau tiga. Au salasatin. Atau. Ya, atau. Atau di sini adalah untuk apa? Litanwi'. Tanwi' itu diversifikasi, mas. Penganekaragaman. Kayak misalnya apa? Assorted biskuit kongguan. Dulu apalnya gitu mas, awal-awal apa tuh, sorto tuh apa tuh, oh aneka ragam macam-macam. Nah, dan dari sudut pandang sigot konteks pembicaraan, aitsu sigoti yuhtamalu an takuna lil khilafi dimungkinkan menjadi makna yang berbeda dari makna yang diinginkan. Namun di sini lakinnahu lamma qala fi ma ba'du masyhuru marwi fawqa ma thalathah. Ya. Namun penulis mengatakan apa yang menjadi kelanjutan bait tersebut adalah masyhur adalah hadis yang diriwayatkan lebih dari tiga perawi. Nah. Kita ketahui arafna anna au huna litanwi. Kita ketahui bahwa kalau di sini au di sini adalah untuk diversifikasi penganekaragaman. Itu aziz adalah apa? Hadis yang diriwayatkan oleh dua orang dari dua orang sampai akhirnya tetap dua orang perawi atau apa yang diriwayatkan tiga orang dari tiga orang sampai akhirnya tetap tiga orang perawi. Sampai akhir sanad ya, Mas. Maka ya fama rawahu salasatun an salasatin ila muntaha sanad yu'tabaru fi ra'yil mu'allif azizan. Maka apa yang diriwayatkan tiga orang perawi dari tiga orang perawi sampai akhir sanad tiga-tiga terus menurut penulis dianggap sebagai hadis aziz. Kenapa? Karena hadis itu kuat dengan dua jalan lainnya. Nah, ini panjang ternyata. Ya. Memang harus membutuhkan beberapa kali pertemuan. Nah. Jadi kita pending pada pekan yang akan datang. Tentang apa mas? Pembahasan tentang tiga. Apakah tiga yang dikatakan oleh mu'alif ini benar atau ada sanggahan dari para ahli hadis yang lainnya. Ya. Paham sampai sini? Ini sampai di sini. Nah. Karena ini pembahasannya walakin al-mashhur 'inda al-mutaakhir. Yang masyhur menurut ulama belakangan ini adalah annal azizah huwa marwahu istani faqat. Aziz itu adalah yang diriwayatkan oleh dua orang perawi saja. Bukan lebih dari dua. Paham ya? Ya. Ya insyaallah naktafi bihadzal qudrah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.